Saudara, bentrok antar supporter sepak bola kembali pecah. Partai klasik antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta sudah panas. Di Karawang, Jawa Barat, akan terjadi usai para supporter menyaksikan pertandingan Liga Super Indonesia di Stadion Singa Perbangsa Karawang. Atas nama hati, atas nama jiwa, walau tinggal gua yang dukung Persija sendiri di Jawa Barat, gua akan tetap teriakan Persija Nepi Kapai. Salam jempol tunjuk. Persib Bandung melawan Persija Jakarta sudah panas. Di Karawang, Jawa Barat, akan terjadi usai para supporter menyaksikan pertandingan Liga